Mengapa kau tak pernah bisa mengerti? Mengapa tak menghargai? Aku di mana? Di hati yang mana? Kau anggap aku ini siapa? Semestinya kenyataan tak begini. Bila memang kau cintai, aku merasa selalu terluka. Bagaimana kita selanjutnya? Akhiri saja bila kau tak berubah. Kini ku rasa aku sudah lelah. Telah sekian lama tak pernah bisa sama. Akhiri saja aku tak bisa. Kenyataan tak begini. Bila memang kau cintai, aku merasa selalu terluka. Bagaimana kita selanjutnya? Akhiri saja bila kau tak berubah. Kini ku rasa aku sudah lelah. Telah sekian lama tak pernah bisa sama. Akhiri saja aku tak bisa. Aku tak bisa. Aku sudah lelah. Telah sekian lama tak pernah bisa sama. Akhiri saja.